Wa kana ra'suhu baina dhira'i wa 'udhi, dan bahwasanya kepalanya ada di antara dua lenganku dan dua lengan atasku. Wa amarahu bi syahadah. Beliau mulai menulis, faja'ala yusi. Beliau mulai mewasiatkan dengan salat, zakat, wa ma malakat aymanukum, dan apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka. Wa qala kadzalika hatta fadat nafsuhu, dan beliau berkata seperti itu sampai wafat sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan pula dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian berkata, man syahida bihima harrama ala nar. Siapa yang mempersaksikan dengannya, dengan la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh, harrama ala nar, diharamkan dari api neraka. Tidak kita bahas karena hadisnya dhaif, tidak jadi hujjah. Ada pun lafaz terakhir sudah dibahas dalam babnya, yaitu dalam kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, bahwasanya telah mutawatir riwayatnya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sidqan min qalbihi, dengan jujur dari hatinya, maka akan diharamkan atasnya api neraka. Yang kedua dalam bab ini, hadis yang ke-157, haddatsana Muhammad ibn Sabiq. قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أجيبوا الداعية ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. disebutkan dengan sanadnya dan disebutkan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil sampai kepada Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala, berhabda Nabi SAW, ajibu da'iya. Hendaklah kalian penuhi undangan orang yang mengundang. Wala taruddul hadiyah, dan jangan menolak hadiah. Wala tadribul muslimin, dan jangan memukul muslimin. Demikian semestinya seorang mukmin hendaklah dia menyambut undangan, tidak menolak hadiah, walaupun mungkin tidak berharga atau kurang begitu berharga, tetapi hendaklah engkau menerimanya, dan itu adalah tawadhu. Wala tadribul muslimin, dan jangan mukul muslimin. Fihi al-hadd 'ala al-muwasalah wa at-tahabub. Faedah dari hadis ini adalah anjuran untuk menyambung hubungan persaudaraan, apalagi kerabat. Wa at-tahabub, untuk saling cinta mencintai sesama muslimin. Wa at-ta'aluf, wa ijabatu ad-da'wa wa qabulul hadiyah. Ini semua perangkat-perangkat untuk terjadinya al-mahabbah. Hadiah misalnya, Nabi menyatakan tahadu tahabu, saling berhadiahlah kalian, niscaya kalian saling cinta mencintai. Demikian pula tentang masalah menyambut undangan, ini pun hak muslim ala muslim. Idza da'aka fa'ajibhu. Di antara hak muslim terhadap muslim lainnya, kalau dia mengundangmu, maka datangilah. Demikian pula wala tadribul muslimin, jangan memukul muslimin, jangan memerangi muslimin, ini pun perangkat untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama mereka, dan saling cinta mencintai. Yang berikutnya, qala Imam Bukhari rahimahullah fil adab al mufrad, قال حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا محمد ابن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله تعالى عنه قال kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-salat as-salah. Ittaqullah fima malakat aymanukum. Disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Ali radhiyallahu taala anhu bahwa dikatakan kana akhiru kalamin Nabi, bahwa terakhir dari ucapan Nabi, terakhir dari ucapan Nabi maknanya tidak terbatalkan dengan dalil lain, karena ini terakhir, dia tidak dimansuhkan dengan hadis yang lain. Qala hadatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Muhammad bin Fudail an Mughirah an Ummi Musa dari Ali bin Abi Thalib qala akhiru kalamin Nabi, ucapan terakhir dari Nabi SAW adalah as-salata as-salah, salat salat. Ittaqullah fima malakat aymanukum, bertakwalah kepada Allah pada apa yang kalian miliki, yakni budak-budak kalian. Seperti yang makna milkah tadi, kembalinya kepada masalah budak, bukan hanya kepemilikan secara umum tetapi masalah budak. Sehingga disebutkan hadis tadi, la tadribul muslimin, jangan memukul muslimin, artinya jangan memukul budak diantaranya. Demikian pula yang terakhir, as-salah as-salah, ittaqullah fi ma malakat aymanukum, bertakwalah kepada Allah dalam masalah apa-apa yang kalian miliki. Nah, bab su'ul milkah, dalam bab jeleknya kepemilikan. Qala rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Shalih qala hadatsani Muawiyah bin Shalih an Abdul Rahman bin Jubair bin Nufair an abihi Jubair bin Nufair an Abi Darda annahu kana yaqulu linnas, bahwasanya beliau berkata pada manusia, nahnu a'rafu bikum minal bayatira bidawab, qad arafna khiyarakum min shirarikum, amma khiyarukum alladhi yurja khayruhu wa yu'man sharruhu, wa amma shirarukum falladhi la yurja khayruhu wa la yu'man sharruhu wa la yu'taqu muharraruhu. Hadis disebutkan sahihul isnad mauqufan. Wa qasaha minhu marfu'an jumlat al-khiyar wasyirar dun al-'itq. Sahih sanadnya tetapi mauquf. Terakhir pada pada sahabat saja. Ada riwayat yang marfu', tetapi hanya masalah jumlat al-khiyar wasyirar. Hanya jumlah yang baik dan yang jelek saja. Aku tahu siapa di antara kalian yang terbaik, siapa di antara kalian yang jelek. Hanya itu saja, kalimat terakhir tidak ada. Itu kalimat wala yu'taq muharraruhu. Kita lihat lafaz-lafaznya. Qala nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bidjawab. Aku lebih kenal kalian daripada bayatirah terhadap ternak-ternak mereka. Bayatirah bentuk jamak dari bayatar. Bayatar adalah seorang yang yu'alijil mawashi wa dawab. Seorang yang biasa ngurusi ternak, binatang-binatang ternak, kambing, sapi, unta, bahkan yang bisa mengobatinya dan sebagainya. Kenal. Biasanya sama ternak-ternaknya. Sehingga kata Nabi, aku kenal kalian lebih daripada bayatir terhadap ternak-ternak mereka. Qala wa qad arafna khiyarakum min shirarikum, aku tahu siapa orang-orang baik kalian dari orang-orang jelek kalian. Amma khiyarukum, adapun orang-orang baik kalian, alladhi yurja khairuhu wa yu'man sharruhu, orang baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikan-kebaikannya, wa yu'man syarruhu, dan tidak dikhawatirkan kejelekan-kejelekannya. Berarti dia orang baik. Wa amma syirarukum, adapun orang-orang jelek kalian, falladzi la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Adapun orang jelek kalian, orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak, atau dikatakan tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Perhatikan dua golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini sudah dikatakan tadi marfu' sampai pada kalimat ini saja. Adapun kalimat la yu'taq muharrar tidak diriwayatkan secara marfu', tetapi mauquf sahih sampai kalimat terakhir. Orang-orang baik kalian adalah orang-orang yang kebaikannya diharapkan, kejelekannya tidak dikhawatirkan. Tetapi sebaliknya, orang-orang jelek kalian adalah yang kebaikannya tidak diharapkan dan kejahatannya dikhawatirkan. Tidak aman. La yu'man, tidak aman. Berarti dikhawatirkan dari kejahatan-kejahatannya. Begitu muncul orang itu, kamu sudah gelisah. Ah, bakal kacau ini sudah, kalau ada dia. Kebaikannya tidak diharapkan. Maka dia orang jelek. Wala yu'taqu muharraruhu, dan tidak dimerdekakan orang-orang baiknya, orang-orang atau budak-budak yang maharrar. Disebutkan fiqihnya, fihi as-suratu sadiqa li khiyarin nas. Dalam hadis ini disebutkan gambaran yang jujur terpercaya dari Nabi SAW tentang orang-orang yang baik di tengah-tengah manusia. فَالَّذِي يَرْجُ النَّاسِ مِنْهُ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَيَأْمَنُوا إِسَاءَهُ وَإِذَاءِهِ نعم فَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ. Siapa yang manusia berharap kebaikan kepadanya dan aman dari kejelekannya, tidak mengkhawatirkan kejahatannya, فَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ, maka dia sebaik-baik manusia. Waladhi la yurja minhul khair, adapun yang tidak diharapkan daripadanya kebaikan. Wala yu'man syarruh, dan tidak aman dari kejelekannya. Fahuwa syarrun nas, maka dia adalah sejelek-jelek manusia. Wal'iyadu billah, na'udhu billah min dhalik. Sehingga tetangga pun yang jelek yang seperti itu. Siapa tetangga yang paling jelek? Yang layak man jaruhu bawa'iqahu. Layak man jaruhu bawa'iqahu. Yang tetangganya enggak aman dari gangguannya. Gelisah, takut dari kejahatannya. Karena selalu mengganggu, selalu memberikan kejelekan-kejelekan. Maka dikatakan sejelek-jelek manusia adalah yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nah, yang berikutnya ke 160. Qala haddatsana Isam ibn Khalid. قال حدثنا حريز ابن عثمان عن ابن هانئ عن أبي أمامة سمعته يقول أقوم دنجر بليو بركاته الكنود الذي يمنع رفته وينزل وحده ويضرب عبده Disebutkan hadisnya dhaif, bahkan dikatakan marfu'nya lebih jelek lagi sanadnya, artinya mauquf saja itu dhaif, lemah, sedangkan marfu'nya lebih parah, bisa nadin wahin, dengan sanad yang wahin, yang enggak karuan. Demikian di dalam silsilah al ahadits dhaifah nomor 5833. Kita baca saja terjemahannya. Al-kanud alladhi yamna arifdahu. Al-kanud adalah orang yang menghalangi rifdahu. Rifat adalah makannya. Wayanzil wahdahu, dan singgah sendirian. Wayadrib abdahu, dan memukul budaknya. Ini su'ul milkah. Jeleknya tuan yang memiliki budak, kalau dia menghalangi makannya dan singgah sendirian, dibiarkan budaknya terlantar di luar, wa yadrib 'abdahu, dan juga memukul budaknya. Nah. Yang berikutnya, qala haddatsana Hajjaj ibn Minhal. Qala haddatsana Hammad ibn Salamah. An 'Ali ibn Zaid. سعيد ابن المسيد وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن ذي الحسن البصري أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه فتردى الغلام في بئر فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. Disebutkan dengan sanadnya dari Al-Hasan. Al-Hasan tidak bertemu dengan Umar, tapi beliau meriwayatkan tentang Umar. Wallahu ta'ala alam, disebutkan di sini riwayatnya dhaif karena Al-Hasan Al-Basri lam yudrik Umar, tidak bertemu Umar. Kita baca saja bahwa seseorang memerintahkan budaknya an yasnuwa ala ba'irin, untuk memberikan minum kepada untanya. Yasnuwa yani yanzah al-ma min al-ba'ir, menuangkan air untuk minum untanya. Fanamal ghulam, ternyata si budak ini ketiduran. Faja'a bi syu'latin, maka ketika diketahui budaknya tidur tidak melakukan tugasnya, dia datang bi syu'latin dengan api, fa alqaha fi wajhi, kemudian dilemparkan ke mukanya. Fataraddal ghulam fi bi'r, maka budak tadi langsung lari ke tempat air. Ini maksudnya mendinginkan wajahnya dari api. Falamma asbaha ata Umar bin Khattab, ketika paginya dia datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam keadaan melihat budaknya sudah ada bekas api di wajahnya. Fa'ataqahu, maka kemudian dimerdekakan. Artinya menyesali perbuatannya dan kemudian diperintahkan oleh Amirul Mukminin ini untuk dimerdekakan. Hadirin yang azakumullah, ala kulli hal, yang digambarkan dalam hadis yang sahih tadi bersama beberapa hadis-hadis yang dhaif, maknanya menuju pada satu muara, hendaklah bersikap baik kepada budak-budak dan hamba sahaya. Jangan memukul mereka, jangan menyiksa mereka. Babun bayul khadim min al-a'rab, bab tentang menjual khadim dari A'rab, dari orang-orang Badu. Qala rahimahullah haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Yahya ibn Sa'id an ibn Umar wa an ibn Amrah an Amrah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dabbarat amatan laha fashtakat Aisyah fasa'ala banu akhiha طبيبا من الزط فقال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها فأخبرت عائشة قالت سحرتيني فقالت نعم فقالت ولما لا تنجينا أبدا ولا تنجينا أبدا ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكة. Hadis disebutkan sahih sanadnya. Sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa seseorang, kata Aisyah, dabarat amatan laha. Dabarat ini a'taqatha an duburin ay ba'da mautiha. Dabarat ada istilah khusus. Kalau seorang berkata, budakku ini kalau aku mati merdeka. Itu namanya tadbir. Namanya tadbir atau dabbara. Dabbara yudabbir. Dari kata dubur, artinya dia merdeka di belakang nanti. Setelah aku mati, dia merdeka. Dikatakan anna Aisyah radhiyallahu taala anha dabbarat ammatan laha. Bu Aisyah sudah meniatkan bahwa budak ini merdeka kalau aku mati. Fashtakat Aisyah, suatu hari Aisyah merasakan sesuatu kejelekan. Maka dia bertanya kepada keluarga dari saudaranya, ada tabiban, ada orang yang mengerti, dokter atau biasa orang menyembuhkan. Al-ghut ini mu'arrab, artinya bahasa serapan dalam bahasa Arab. Sesungguhnya asalnya bukan dari Arab. Serapan dari bahasa dari kaum-kaum dan istilah Hindi. Yang juga maknanya adalah seorang yang bisa membaca sesuatu. Bukan dukun, tapi dia karena ahlinya, karena dia pandai dan dia mengerti masalah sakit, penyakit dan sebagainya. Maka dia berkata, kamu ini disihir. Kata orang tadi, innakum tukhbirunani an imra'atin mashura. Kalian itu menghabarkan kepada aku tentang seorang wanita yang disihir. Saharatha amatun laha. Dia disihir oleh budaknya. Fa'ukhbirat Aisyah. Maka dikhabarkan kepada Aisyah, bahwa engkau disihir oleh budakmu. Qalat sahartini. Kata Aisyah kepada budaknya, apakah kau menyihir aku? Qalat na'am. Si budak tadi ngaku. Iya. Faqalat walima. Kenapa? La tunjina abada. Engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Kemudian berkata, bay'uha min syarril arabi malakatan. Jual dia. Min syarril arabi malakatan. Jual ke orang Arab Badu yang paling kejam terhadap budaknya. Suruh jual kepada orang Badui yang sikapnya jelek pada budaknya. Ini barakallahu fikum tentang masalah bolehnya menjual budak kepada orang-orang yang seperti itu. Kalau memang budak tersebut tidak pantas untuk dimerdekakan. Karena kalau dia merdeka lebih jahat lagi. Maka dijual kepada orang yang memang keras terhadap budaknya. Ila hunarik tafi. Barakallahu fikum.